Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, khususnya yang sangat saya cintai, para dokter, para perawat, tenaga medis Indonesia, yang sampai saat ini Anda berada di garda terdepan untuk berjuang melawan COVID-19. Dan kita berdoa semoga Allah mengangkat wabah corona ini dan memberikan hikmah dan kebahagiaan terbaik untuk kita warga negara Indonesia. Saya ingin tegaskan malam hari ini bahwa Anda tidak berjuang sendiri. Saya bersama Anda, tiga sahabat-sahabat terbaik saya. Sekarang saya bersama Kang Andre dari SAB Industries, Steve, Kang Denny dari Cekas Industry. Kita juga bersama Anda mengurangi tidur, riset, membuat sesuatu yang bisa mensupport perjuangan Anda dan kita bersama melawan COVID-19. Besok insya Allah kita sudah bisa mulai produksi. Malam ini kita ingin berikan semangat dan kita bersama orang-orang hebat juga. Ya, kita ingin perkenalkan apa yang kita buat malam hari ini untuk kita support bersama-sama rumah sakit, memberikan kekuatan kepada para perawat kita, tenaga medis kita, bahwa Anda tidak berjuang sendirian. Baik, pertama kita akan kenalkan dulu ada bilik disinfektan yang nanti kita juga akan support ke rumah sakit yang bisa kita kirimkan. Nah, ini nanti kawan saya, Kang Andre, bisa terangkan nih bagaimana nanti fungsinya yang sudah kita buat ini, dari mana masuk, seperti apa fungsi, berapa lama di dalam, sampai keluarnya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bilik disinfektan, mulai dari masuknya dari pintu sini. Ada tulisan ya? Iya, sudah. Nah, ini teman-teman, bacanya pakai bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab tulisannya ni nanti ya. Yin ya, dari dalamnya nih. Ya, silakan Mas. Siap, kita masuk ke area sini. Nanti secara otomatis juga ada ini di jalan. Jadi di sini kita lagi kita lihat lagi, bisa berapa? Ini simulasi saja. Yang kita lihat itu di sana, kami lihat lagi. Oke. Maksudnya dari kita keluar pasti dulu. Ah ya. Jadi kalau saya boleh tekankan lagi, ini bilik disinfektan. Kita nanti akan coba masuk untuk bisa diberikan scanning pembersihan. Ya, jadi kalau ada virus-virus, tubuh kita akan dibersihkan, disemprot dengan cairan kimia yang sudah dihaluskan, ya, dengan durasi 5 detik ya. Nah, jadi nanti caranya kita masuk dari sini seperti tadi dicontohkan, kemudian masuk. Nah, ini di sini ada infrared. Ya. Infrared, Anda hanya tinggal bergerak sedikit. Ya, tadi ya. Bergerak aja, sensor membaca. Ya, kemudian nah simulasinya sebelah sana tuh untuk semprotannya, karena kita belum pasang dari sini. Nanti kita sudah pasangkan di sini. Dia hanya bergerak 5 detik. Setelah itu, kemudian kita keluar. Ini otomatis berhenti 5 detik. Ya, sebab kalau nanti 5 menit, nah Anda langsung disolatkan. Langsung kita lewat sini. Nah, keluar dari sini ya. Nanti di situ ada tanda lampu hijau, jadi belakang antrian bisa mengikuti kembali. Nah, ini hal pertama yang kita buat pada malam hari ini. Di antara yang berjuang bersama kita ini, wah luar biasa ini ya, jenderal lapangan Baji ini yang mengontrol dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bersama kita melawan COVID-19 dari bilik disinfektan ya. Kalau kita simulasikan, coba ada yang masuk dulu satu orang di situ. Nah, ini ya, nanti masuknya di sini, gerak. Nah, kemudian di sini ini yang kita alihkan ke sini. Jadi nanti penyemprotnya dari sini. Ya. Nah, cuma ini hanya simulasi dari sini, nanti kita pindahkan ke sana semprotannya karena ini belum dirangkai sepenuhnya. Insya Allah besok sudah selesai. Ya, seperti begitu masuk, kemudian lampu disemprot. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya. Lamanya 5 detik. Lamanya tergantung kebutuhan. Bisa. Baik, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya nanti ditunjukkan juga bagaimana teman-teman beraktivitas. 11, jadi kalau dari siang hampir 12 jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit 12 jam, kami pun bertugas mungkin lebih daripada itu. Mudah-mudahan jadi support bersama ya. Kita niatkan ikhlas ibadah, mudah-mudahan dengan ini semua ada keberkahan. Ah, kita kasih semangat ya. Ya. Buat teman-teman di rumah sakit. Siap. Kita bersama melawan COVID-19. Semangat ya. Terima kasih Bapak ya. 1, 2, 3. Tiga. Bersama Bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, sekarang kita juga ingin kenalkan berdasarkan masukan dari teman-teman juga, kemudian diskusi dengan pihak rumah sakit, kemudian juga dari teman-teman perawat, tim medis, selain tadi klinik disinfektan, tentunya ada yang paling sangat dibutuhkan di lapangan yaitu APD, alat pelindung diri, dan juga masker. Alhamdulillah kita dengan tim, dengan sahabat kita, ya Kang Denny, Kang Andre, kita dengan riset yang telah dikerjakan, konsultasi dengan pihaknya, supaya sesuai dengan tupoksinya, tugas, pokok dan fungsi, juga protokol rumah sakit, kita membuat APD, alat pelindung diri. Ini bagian dalamnya seperti ini. Ya, ada juga dua model, Kang Ed, ini warna hijau, bahkan tiga, lagi biru. Ya, ini nanti saat digunakan, bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada yang perawat, misalnya warnanya biru, misal untuk yang dokter warna hijau, tenaga medis warna abu-abu, ya. Ini bagian dalam, nanti ada pelapis lagi, ya, yang lebih bisa safety. Dan bagian luarnya nanti menggunakan plastik, ya. Plastik, jadi ini nggak sembarangan, jadi nggak asal buat. Nah, Anda juga jangan buat-buat sendiri, ya, karena ini bahannya khusus, ya, kerjasama juga, kemudian konsultasi ke pihak rumah sakit, jadi nggak bisa sembarangan buat, dan untuk terlindungi. Dan ini sekali pakai, karena itu saya juga malam ini saya malam, ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, ya, saya bergerak, ketemu sahabat-sahabat saya ini, ternyata ini sekali pakai, dan kalau sudah dipakai, 12 jam, setidaknya nggak dilepas. Jadi kita mesti mengerti perjuangan teman-teman medis di lapangan, memang pas di lapangan, mesti pengap juga, karena saya coba pakai juga, ini luar biasa, padahal belum pakai yang plastik ini. Ya, jadi kita sama-sama support, dan ini doa kita bersama, mudah-mudahan Allah meringankan semua aktivitas yang kita kerjakan, ya, dan segera mengangkat virus corona ini. Ya, insya Allah. Dan terakhir ini, masker. Nah, ini spesial, ya, masker Wahan. Baik, jadi ini kita lihat kadang-kadang sering pakai, sekarang harganya bahkan mahal gitu kan, sudah langka, mahal pula, dan yang sangat disayangkan juga tidak ada kepekaan untuk saling membantu, ya. Betul. Ini yang coba kita atasi bersama. Ini maskernya bukan masker biasa, dari kain. Betul. Ya, bahannya apa nih, Kang? Ini masker medis, ada dua lapisan. Yang pertama ini lapisannya kasih katun antibakteri, antibakteri, ini ya. Jadi ini nggak sembarangan juga, juga ada standar sertifikasinya juga. Lalu yang sisi luar, dia udah water propellant, jadi begitu kena air, dia akan turun, akan mengalir. Tapi dia bukan waterproof, kalau waterproof kan bingkut, akan berat. Begitu ini nggak bisa sembarangan. Berat tembok buat genteng. Ya, kalau itu water propellant. Baik, nah, jadi teman-teman, ini juga riset nih, nggak sembarangan, jadi kita bekerja dengan riset, nggak semua non-medis, ya, ini non-medis, tapi bisa digunakan untuk perlindungan. Ini pun riset, jadi nggak semua kain bisa dipakai, jangan Anda bawa handuk, bikin masker, misalnya kan, nah itu yang nggak tepat, ya. Jadi insya Allah ini aman, kita akan coba produksi juga, mudah-mudahan bisa bisikan dengan Allah SWT. Ini yang bisa kita kerjakan, tetap semangat teman-teman medis, para dokter, tim medis, para perawat, dan semoga Allah memberikan janji yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, dan bersabar dalam situasi wabah dan berjuang mengatasinya karena Allah. Semoga kita dituliskan dengan pahala yang berjuang, menjahit bilang, dan bilang pun wafat sesuai dengan ajal kita, bukan corona penyebab wafat. Wafat sudah digariskan dalam kehidupan kita sesuai dengan ajal yang tiba. Bila pun kita wafat dalam situasi seperti ini, maka berbahagialah, insya Allah masuk dalam syahid kategori akhirat. Adi Hidayah sama dua sahabat saya, Andri dari Cas, Andre dari SHB Speed, kami langsung dari Bandung. Saya dari Bekasi langsung ke Bandung memberikan support dan semangat terbaik pada Anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.